mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa'lam anna anfasal a'mali wa ajallaha qadran tauhidullahi ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya amalan yang paling berharga dan paling tinggi kedudukannya adalah tauhid. Dan ini sudah kita bahas ya, yakni nikmat yang paling mahal ya, hadiah yang paling terindah ya, dan keistimewaan yang paling berharga di dunia ini ayyuhal ikhwah adalah tauhid. Karena tauhid adalah kunci kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Semakin kuat tauhid seorang hamba, maka dia akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di dalam hatinya di dunia ini. Alladzina walladzina amanu walam yalbi alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah keamanan, ketentraman, kebahagiaan. Ini di dunia. Ya. Demikian juga di akhirat nanti. Orang yang bertauhid, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, ya, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman. Ya, seorang bisa masuk surga bahkan bersama keluarganya. Bisa masuk surga sekeluarga, syaratnya apa? Apabila sama-sama bertauhid, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, ya, orang-orang yang berakidah sahihah dan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dengan keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Jadi kita bisa nanti kumpul lagi, reuni kembali dengan keluarga kita, orang tua kita, ayah ibu kita, kakek kita, ya, saudara-saudara kita, bahkan dengan istri kita, anak-anak kita, kalau kita bertauhid, kalau kita beriman, ya, maka hendaknya bagi kita untuk menanamkan keimanan pada diri kita dan pada keluarga kita. Taib, kita lanjutkan kata beliau, khaira anna tauhida lahu kishran. Hanya saja tauhid itu memiliki dua kishran. Kishran artinya kulit. Ya. Ini beliau menukil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan telah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali ya memiliki beberapa ya kesalahan-kesalahan, ketergelinciran-ketergelinciran. Ya, di antaranya banyak mengandung masalah-masalah atau hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu. Ya, karena memang Al-Imamul Ghazali miskin dalam ilmu hadis. Dan itu diakui oleh beliau sendiri. Beliau pernah mengatakan, bidha'ati fil hadisi muzjah. Perbendaharaanku dalam ilmu hadis adalah ya, sedikit kurang. Ya, oleh karenanya banyak dikritik para ulama hadis-hadis yang beliau bawakan dalam Ihya Ulumuddin. Di antaranya Al-Imamul Iraqi rahimahullah punya tahrij terhadap Ihya Ulumuddin. Ya, banyak mengkritisi. Demikian juga Az-Zabidi rahimahullah ta'ala dan para ulama-ulama yang lain. Ya, As-Subki. Ya, dan ulama-ulama yang lain sering mengatakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin la aslalahu, tidak ada asal usulnya, lam ajidhu, saya tidak mendapatinya. Itu sering ya. Padahal buku ini banyak dipakai pedoman oleh para khatib, para penceramah, ya, oleh ustadz dalam taklim-taklim, banyak yang memakai kitab Ihya Ulumuddin, padahal banyak mengandung hadis-hadis yang dhaif. Maka ini perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Yang kedua juga, ya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran tasawuf. Banyak pemikiran-pemikiran tasawuf. Sehingga ya, tidak semua yang beliau sampaikan di kitab Ihya Ulumuddin diterima. Bahkan banyak beberapa hal yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh penulis yaitu Al-Maqrizi rahimahullah menukil dari kitab Ihya Ulumuddin, ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Karena yang beliau nukil di sini adalah beberapa hal yang perlu dikritisi. Di antaranya ucapan beliau bahwasanya tauhid memiliki dua kulit. Ya, penamaan bahwasanya tauhid memiliki dua kulit. Kulit itu adalah sesuatu yang kisar dalam bahasa Arab, itu digunakan untuk sesuatu yang tidak penting. Ya, padahal kita tahu bahwasanya masalah tauhid adalah masalah yang sangat penting. Masalah yang sangat urgen, masalah yang sangat tinggi. Ya, bagaimana mungkin kemudian dikatakan sebagai kisar, kulit. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun ya min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ya. Sebaik-baik yang saya ucapkan dan para nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah, tauhid, la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah bukan kulit tetapi inti malahan. Isi, bukan hanya sekedar apa? Kulit. Lagian juga yang kedua, pembagian ya, pembagian agama ini kepada ini inti, ini kulit, ini pembagian yang tidak benar. Ya, diingkari oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Pembagian bahwasanya ini adalah inti, ini adalah cabang, enggak terlalu penting. Ini termasuk apa? Suatu hal yang keliru. Semua agama itu adalah sesuatu yang sangat penting, tidak boleh kita remehkan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan, enggak pakai membeda-bedakan. Ya. Nah, ini. Sebagian kalangan meremehkan, oh masalah jenggot mah masalah kulit, masalah parsial, masalah kecil, yang paling penting itu masalah ya politik misalnya, masalah khilafah, masalah negara, ini yang paling penting. Masalah jenggot, masalah isbal, masalah merapatkan shaf, ini masalah-masalah apa? Parsial, masalah-masalah kulit, masalah-masalah enggak penting. Nah, ini. Ya. Ucapan-ucapan seperti ini adalah merendahkan apa? Syariat, tidak diperkenankan. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan al-awwal antaqula bilisanika la ilaha illallah. Kamu mengatakan dengan lisanmu la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Ilah, ilah itu adalah masdar bimakna maf'ul. Ilah itu seperti kitab. Masdar bimakna maf'ul. Kitabun bimakna maktub. Ya, firasun bimakna mafrush. Ya, ilah artinya ma'bud. La ilaha yakni la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wa yusamma hadzal qawlu tauhidan. Dan ucapan ini, yakni ucapan la ilaha illallah, disebut tauhid. Wa huwa munakidut taslis alladhi ta'taqiduhun nasara. Dan ini ya berbeda dengan taslis atau membantah ya ideologi taslis. Taslis itu trinitas yang diyakini oleh umat Nasrani, orang-orang Nasara, ya, yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tiga, Tuhan Bapa, ya, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Taib. Wa hadha at-tauhidu yasduru aidan minal munafiq alladhi yukhalifu sirruhu jahruhu. Dan tauhid ini juga timbul dari orang-orang munafik. Orang munafik yakni orang yang menyembunyikan kekufuran tapi dia menampakkan Islam. Itu orang munafik. Alladhi yukhalifu sirruhu jahruhu, di mana batinnya menyelisihi zahirnya. Baik. Jadi beliau ya mengatakan bahwasanya tauhid itu memiliki dua kulit. Kulit yang pertama adalah ucapan la ilaha illallah. Seorang mengucapkan ya dengan la ilaha illallah. Adapun kulit yang kedua yaitu keyakinan di dalam hati tentang makna la ilaha illallah. Jadi yang pertama itu mengucapkan. Ya, mengucapkan. Seperti orang yang baru masuk Islam, maka harus apa? Mengucapkan. Ya, harus mengucapkan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk mengislamkan paman beliau Abu Talib, dia mengatakan apa? Ya ammi, kul la ilaha illallah kalimah uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, suatu kalimat yang bisa saya jadikan alasan untuk membelamu nanti di akhirat. Jadi orang tidak bisa dikatakan masuk Islam sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ini yang pertama, yaitu seorang mengucapkan apa? La ilaha illallah terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah? Jadi harus mengucapkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian konsekuensinya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah adalah kufur dengan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, kata beliau, "Wa huwa munakidut taslis alladhi ta'taqiduhun nasara." Dan tauhid ini bertentangan dengan taslis, ya, trinitas yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Dan umat Nasrani termasuk bagian dari Ahlul Kitab. Karena makna Ahlul Kitab itu mencakup dua. Apa? Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa keyakinan orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwasanya Tuhan itu tiga adalah kekufuran. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir. Ya, siapa yang mengkafirkan? Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Yani orang-orang Nasrani, mereka mengatakan bahwa Allah adalah ya salah satu dari Tuhan yang tiga. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Ya, kata mereka seperti itu. Ini trinitas, Tuhan itu ada tiga. Dan ini dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani adalah kafir. Kenapa? Karena dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Dan para ulama pun telah sepakat bahwasanya Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani itu apa? Kafir. Sepakat para ulama. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hazm ya dalam kitabnya Maratibul Ijma' dan ulama-ulama yang lain. Ini penting ikhwan, karena sekarang banyak pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang dikembangkan oleh sebagian kalangan ya dari kalangan orang-orang liberal ya, liberal filsafat, dan sekarang sudah masuk ke sebagian ormas, ya, pemikiran-pemikiran liberal ini yang mengatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu enggak kafir. Ya, bahkan mereka memperhalus, jangan sebut mereka kafir. Ya, sebut mereka non muslim aja. Ya, tapi jangan dikafirkan. Ini berarti apa? Menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang kafir. Terus kita tidak mengkafirkan, itu berarti ya melawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani maka dia kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani berarti dia kafir. Antum melihat dalam buku-buku tentang Nawakidul Islam, pembatal-pembatal Islam, ya, salah satu pembatalnya adalah siapa yang tidak mengkafirkan yang jelas-jelas dikafirkan oleh Allah. Maksudnya jelas-jelas dikafirkan siapa? Yahudi dan Nasrani, sudah jelas-jelas dikafirkan. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir dari ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu adalah orang-orang kafir. Kalau ada yang mengatakan mereka enggak kafir berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada usaha-usaha untuk menghapuskan. Wah, ini kalimat radikal, kalimat kafir ini. Ya. Subhanallah, kalimat radikal itu kalimat Al-Qur'an. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada surat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nanti kalau kita hapus jadinya qul ya ayyuha non-muslim. Wah, itu bahaya itu, nanti malah merubah-rubah apa? Al-Qur'an. Ya, ini penting. Jadi tauhid itu ya bertentangan dengan trinitas, ya, yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada tiga, ya. Nah, kemudian beliau juga mengatakan dan tauhid ini muncul pula dari orang-orang munafik yang mereka antara batin dan zahirnya tidak sinkron. Batinnya menyembunyikan kekufuran tetapi zahirnya menampakkan Islam, menampakkan tauhid. Yani orang-orang munafik mereka juga mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang munafik itu. Tapi batinnya mereka mengingkari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Allah berfirman, "Wa minan nasi," dalam surat Al-Baqarah ayat 8. "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia. Maksudnya siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ini awal-awal surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah itu Allah buka dengan sifat orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir. Baru yang ketiga membahas tentang orang-orang munafik. Yang paling panjang pembahasannya adalah orang munafik. Yang paling panjang pembahasannya adalah orang munafik. Bahkan tentang orang munafik itu ada surat khusus dalam Al-Quran, surat Al-Munafikun. Di surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan humul aduwwu fahdharhum. Orang-orang munafik itu adalah musuh yang sesungguhnya. Hati-hatilah dengan mereka. Waspadalah dengan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik ini sangat berbahaya. Dan ingat, ikhwan, ketika kita berbicara tentang kaum munafik, orang-orang munafik, jangan cuma terlintas tentang orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi. Ya, sekarang enggak ada orang munafik. Jangan. Orang munafik itu sampai sekarang pun apa? Ada. Bahkan banyak. Bahkan lebih parah daripada zaman dahulu. Betul kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau pernah mengatakan, ya, munafik di akhir zaman itu lebih berbahaya daripada munafik di zaman Nabi. Kenapa? Karena kalau di zaman Nabi, mereka masih menyembunyikan kekufuran. Menampakkan Islam, tapi menyembunyikan apa? Kekufuran. Mereka enggak berani menampakkan. Tapi munafik, ya, di akhir zaman, mereka, ya, menampakkan Islam, tapi enggak menyembunyikan kekufuran. Menampakkan kekufurannya. Terang-terangan menampakkan kekufurannya. Dan ini terbukti pada zaman kita sekarang, dari orang-orang liberal, dari orang-orang Syiah, ya, orang-orang munafik, ya, pada umat ini mereka merongrong dan meruntuhkan sendi-sendi Islam, menghancurkan Islam dari dalam. Merekalah musuh-musuh dalam selimut yang sangat berbahaya. Ya. Musuh itu kalau orang kafir dari luar itu lebih ringan daripada musuh dalam selimut. Kenapa? Karena kalau musuh itu dari orang-orang kafir, itu jelas. Ya, jelas. Banyak umat Islam yang tidak tertipu. Ah, namanya orang kafir ya, jelas. Tapi kalau itu mereka masih bertopeng dengan baju Islam, label Islam, apalagi sekarang perguruan-perguruan tinggi Islam, tapi pemikirannya pemikiran kekufuran. Nah, ini bahaya. Ya, mendingan enggak usah pakai apa? Embel-embel Islam. Itu lebih jelas orang gitu loh. Tapi pakai embel-embel Islam ini justru banyak menipu orang. Ya, menipu orang. Lihat, mereka bilang JIL, jaringan Islam liberal. Pakai embel-embel apa? Islam. Mendingan kalau terang-terangan jaringan iblis liberal, gitu kan enak. Ya, kami ini jaringan iblis liberal, itu terang, enak gitu. Orang enggak tertipu. Tapi jaringan Islam, akhirnya banyak orang yang tertipu. Padahal Islam dan liberal itu enggak bisa apa? Bersatu. Sering saya sampaikan, Islam dan liberal itu enggak bisa bersatu. Karena Islam itu artinya tunduk, patuh. Ngajarkan kita tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan liberal ya artinya bebas, bebas menggugat, bebas mengkritik hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sangat jauh bahkan bertentangan dengan arti Islam itu sendiri. Jadi tauhid yang pertama ini yang cuma hanya sekedar ucapan di lisan saja, ini orang munafik juga apa? Mengatakannya, tetapi itu adalah dusta. Karena tauhid bukan hanya pada ucapan saja. Orang-orang munafik seperti yang difirmankan oleh Allah, wa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah pendusta. Ya, nah, jadi yang pertama adalah kata beliau tauhid cuma hanya sekedar di lisan saja, hanya di lisan saja. Tapi ini sekali lagi ini kurang. Ya, kalau tauhid cuma di lisan saja, orang munafik juga ahli tauhid. Ya, kalau tauhid cuma di lisan saja, ya, di lisan saja. Iblis pun bertauhid. Ya, tapi tauhid itu bukan hanya sekedar dengan ucapan saja. Makanya dalam hadis-hadis tentang la ilaha illallah, di sana bukan hanya sekedar ucapan saja. Dan ini poin penting yang antum harus pahami. Sering kita baca hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Misalkan tentang keutamaan la ilaha illallah adalah mengqala la ilaha illallah, ya, apa namanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam as'adun nasi bisyafaati mengqala la ilaha illallah, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Atau dalam hadis man laqiyallah, ya, man mata, ya, siapa yang meninggal dunia dan dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Yani semua hadis tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah itu antum harus pahami, tidak cukup hanya dengan ucapan saja. Karena tidak ada artinya mengucapkan la ilaha illallah kalau kita tidak ya mengerti tentang artinya, tidak meyakini isi kandungannya, tidak mengingkari ya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ilaha illallah itu bukan cuma sekedar kalimat atau omongan atau tulisan, tetapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya yang dibahas oleh para ulama. Ada berapa syarat-syarat la ilaha illallah? Ya, ada 7. Ya kan? Ada 7. Yang itu merupakan kunci-kunci surga. Gigi-giginya. Ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi setiap kunci pasti memiliki gigi-gigi. Nah, gigi-gigi itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi jangan dipahami tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang ucapan la ilaha illallah, wah berarti saya sudah ngomong la ilaha illallah berarti sudah cukup. Ya. Sebagian orang kadang salah paham seperti itu. Mereka mengira, wah enak. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Akhirnya yang penting pokoknya saya nanti sebelum mati ngomong la ilaha illallah udah beres masuk surga. Padahal dia enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, ya. Dia berbuat syirik. Yang penting pokoknya akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga beres. Ya, bukan seperti itu. La ilaha illallah itu ada konsekuensinya, ada syarat-syaratnya. Ya, tidak diterima. Tidak diterima. Ya, la ilaha illallah seseorang sampai syarat-syaratnya tersebut apa diwujudkan. Ya. Siapa yang ngabal syarat-syarat la ilaha illallah? Ya. Yang pertama apa? Al-ilm. Ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Jadi ilmu terlebih dahulu. Ya, ilmu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah al-yakin. Harus yakin. Ya, adapun kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak yakin, dia ragu-ragu, tidak bermanfaat dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-qabul. Yani menerima. Ya. Jangan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak menerima kandungan dari la ilaha illallah tersebut. Kemudian ya, apalagi al-inqiyad. Tunduk, patuh. Kemudian as-sidq. Jujur. Ya, jujur artinya apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jangan seperti orang-orang munafik. Ya, bibirnya, lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya mengingkarinya. Kemudian yang selanjutnya apa? Ikhlas. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena terpaksa, ya, tetapi dia mengucapkannya ikhlas lillahi taala. Ya. Kemudian juga adalah apa? Al-mahabbah, cinta. Ya, harus mencintai la ilaha illallah, mencintai Allah, mencintai tauhid, mencintai ahli tauhid. Ya, dan berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Nah, itu syarat-syarat la ilaha illallah. Baik. Kemudian kata beliau, walubabu at-tauhid. Walkisru tsani, dan kulit yang kedua, alla yakuna fil qalbi mukhalafatun wala inkarun limafhumi hadzal qaul bal yastamilu al qalbu ala i'tiqadi dhalik wat tasdiqi bihi wa hadza huwa tauhidu amatin nas. Kulit yang kedua adalah tidak ada di dalam hati ini mukhalafah, penyelisian, wala ingkar dan pengingkaran limafhumi hadzal qaul, tentang pemahaman atau kandungan dari qaul ini, yaitu qaul la ilaha illallah. Bahkan hatinya meyakini hal itu, meyakini la ilaha illallah wa tasdiq, dan membenarkannya. Wa hadza huwa tauhidu amatin nas, dan ini adalah tauhid umumnya manusia, umumnya manusia. Taip, artinya yang kedua itu adalah, jadi bukan hanya cuma sekedar di lisan saja, tetapi diyakini oleh hatinya. Dan ini yang tauhid yang lebih sempurna, tauhid yang lebih sempurna, sehingga bukan hanya sekedar di dalam lisan saja, diyakini di dalam hatinya, dibenarkan, diikrarkan, diamalkan kandungannya. Oleh karenanya tauhid itu mencakup empat hal. Yang pertama adalah ucapan dengan lisan, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna muhammadan rasulullah. Yang kedua hatinya membenarkan, meyakini apa yang dikandung oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang ketiga adalah amalan-amalan hati, mencakup amalan-amalan hati seperti cinta, seperti takut, seperti tawakal. Ini amalan-amalan hati, roja, mengharap, ini amalan-amalan hati. Kemudian yang keempat adalah amalan-amalan anggota badan, anggota badan. Jadi tauhid itu mencakup empat hal ini, bukan hanya sekedar di lisan saja. Makanya kalau ada orang mengucapkan saya ahli tauhid, tetapi dia cuma omongannya tok saja, tidak dibuktikan dengan amal perbuatannya, maka itu berarti omong kosong saja. Itu maka hanya sekedar omong kosong saja. Atau dia mengucapkan saya bertauhid, saya bersyahadat la ilaha illallah, tapi dia tidak tunduk kepada konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah ini. Dia melawan Allah, menentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini bukan tauhid, hilang tauhidnya. Seperti iblis yang mengaku takut kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya, dia malah membangkangnya, dia malah menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling penting bukan cuma sekedar pengakuan saja, yang paling penting adalah pembuktian. Makanya selanjutnya kata beliau, walubabut tauhid, dan inti tauhid, an yaral umura kullaha minallah, dia melihat segala urusan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Summa yaqta'ul iltifat ilal wasa'id, kemudian dia memutus untuk melirik kepada perantara-perantara. Dan ini sudah pernah kita bahas bahwasanya ini ada perinciannya. Karena wasitah atau perantara itu ada yang dibenarkan, ada yang tidak. Wa an ya'budahu subhanahu ibadatan yufriduhu biha wa la ya'budu ghairahu, dan agar seorang beribadah kepada Allah saja, mengesakan Allah dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Ini inti dari tauhid, seorang bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kita nyicil beberapa pertanyaan. Ustaz, apakah Allah mempunyai sifat dolim, makar, kait? Kalau tidak, apa maksud yang ada dalam Al-Quran? Kalau dolim, tidak pernah Allah mensifati dirinya dengan dolim, bahkan menafikannya. Ya, bahkan menafikannya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Ya, Rabbmu tidak pernah mendzalimi hambanya. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak mendzalimi siapapun, seorang pun. Bahkan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Jadi, kalau sifat zalim, ya, itu bukan sifat Allah SWT, bahkan Allah menafikannya. Tidak pernah Allah mensifati dirinya dengan zalim, karena zalim itu tercela secara mutlak. Tercela secara mutlak. Taib. Adapun sifat makar, kait, tipu daya, maka ini ya tidak disifatkan kepada Allah secara mutlak. Tapi juga kita tidak meniadakannya. Karena sifat ini, sifat makar dan sifat kait, itu ada perinciannya. Ada perinciannya. Jadi makar dan kait itu kadang sempurna, kadang baik, dan kadang tidak. Kadang baik yaitu kalau disebutkan untuk melawan. Makanya lihat ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat makar atau sifat kait itu enggak pernah langsung. Ya, Allah menyebutkan wa makaru wa makaro. Mereka membuat makar, maka Allah membuat makar. Jadi mereka dulu, baru Allah balas. Jelas? Jadi enggak pernah langsung wa makaro wa, itu enggak pernah. Ya, karena sifat makar itu kalau langsung maka itu jelek. Tapi kalau untuk melawan, mereka membuat makar, langsung Allah membuat makar, melawan makar mereka, itu baru terpuji. Oleh karenanya tidak disebutkan bahwa salah satu nama Allah adalah Al-Makir, Al-Kait. Itu bukan. Karena sifat makar dan kait ini ada perinciannya. Tidak disebutkan kecuali untuk melawan tadi. Ya, untuk melawan. Wallahu a'lam. Ustadz, seringkali ana belajar di kelas namun ana sulit untuk memahaminya. Bagaimana cara memahami pelajaran tersebut? Yang pertama, ya, perlu kita ketahui bahwa kita belajar itu, ya, ini penting dipahami. Belajar itu tujuan intinya bukan untuk pinter. Jelas ya? Belajar itu adalah ibadah. Antum nanti jadi pinter atau enggak pinter itu urusan lain. Ya, niatkan terlebih dahulu adalah untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat ini. Termasuk kesalahan kalau kita belajar biar jadi orang pinter. Ya, akhirnya nanti kalau enggak pinter, nah, percuma saya belajar, enggak pinter-pinter. Akhirnya seperti itu. Ini niat yang keliru. Kita belajar itu adalah untuk membenahi diri kita. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Akidah kita benar, akhlak kita benar. Ini yang perlu diluruskan pertama. Sehingga apapun hasilnya, kita gak akan kecewa. Faham gak faham, saya sudah dapat apa? Pahala. Gitu lah. Ya? Niatkan ini pahala, ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang hadir ikut kajian, padahal tinggal nggak paham, tapi ikut. Yang penting dapat barokahnya, ya, dapat keberkahannya, dapat pahalanya. Padahal mungkin dia nggak paham, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Yang kedua, hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tidak boleh mengandalkan kepada kecerdasannya. Betapa banyak orang yang mungkin pas-pasan, tapi setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemudahan. Ya, Allah berikan apa? Kemudahan kepada dia. Karena yang memberikan ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Antara adzan dan qomat, sepertiga malam terakhir antum bangun, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. dan minta doa orang tua antum. Antum enggak paham-paham misalkan, minta ya, Abi, Umi, misalkan doakan saya. Karena doa orang tua itu adalah mustajab. Salah sudah awatin la turad. Ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Salah satunya wada'watul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Ya, dulu disebutkan dalam biografi Sulaim Ar-Razi dalam Siyar A'lamun Nubala. Sulaim Ar-Razi ini dulunya awalnya untuk belajar ngaji saja enggak bisa dia. Ya. Ketika dia belajar surat Al-Fatihah aja enggak apal-apal. Sampai guru ngajinya ngomong, "Kamu punya orang tua apa enggak?" "Punya, tapi ibu tok, bapak udah meninggal." "Udah, nanti kalau kamu pulang ngomong sama ibumu minta doakan supaya apa? Kamu diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu." Akhirnya disampaikan kepada ibunya. Ibunya berdoa, berdoa, berdoa. Akhirnya apa? Sulaim Ar-Razi yang tadi sulit ya ngapalkan Quran jadinya hafidz Al-Quran. Bahkan hafidz hadis. Ya, dia hafal kitab kuning, kitab-kitab fikih dan sebagainya. Dia berkelana. Setelah pulang, ya udah lama belajar, pulang balik lagi baca kitab Mukhtasar Al-Muzani fikih madzhab Syafi'i. Ya, ketemu sama guru ngajinya yang lama dulu itu. Ya. Nah, kamu baca kitab apa? "Wah, kitabnya gundul ini enggak bisa membaca saya. Untuk apa belajar kayak ginian?" Apa kata Sulaim Ar-Razi? "Ingin banget dalam hati saya mengatakan kepada guruku tersebut, ya, kalau kamu punya ibu, mintalah doa ibu." Ya. Mau ngomong gitu cuma enggak tega katanya. Nah, jadi antum itu penting doa. Yang ketiga ya, kesungguhan. Sungguh-sungguh. Jangan malas. Ya, belajar itu harus apa? Sungguh-sungguh. Ihris alama yang fauka. Nah, caranya bagaimana biar kita paham pelajaran? Antum persiapan sebelumnya. Malam persiapan. Ya. Persiapan dengan temannya, persiapan. Pelajaran besok apa? Ya. Kemudian diulangi yang pelajaran yang kemarin. Gitu, dipersiapkan. Sehingga ketika di kelas antum udah siap, udah punya gambaran. Itu akan memudahkan kita untuk apa? Ya, mempelajari memahami apa? Pelajaran. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pendidikan berbasis fitrah yang memiliki prinsip memberi kebebasan bagi anak? Di sana mereka tidak diajar baca tulis kecuali setelah berumur 8-9 atau kelas 3 SD. Jazakumullah khair. Wallahualam, saya belum tahu tentang maksudnya konsepnya bagaimana. Yang jelas ini namanya bagus ini berbasis fitrah, tapi kita perlu gambaran yang jelas. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu adalah perlu mengetahui gambaran permasalahannya terlebih dahulu. Ya, adapun seperti di sini digambarkan enggak diajarkan baca tulis kecuali setelah berumur 8-9, ya. Ini tidak benar. Boleh seorang ngajari anaknya ya walaupun sebelum umur 8-9, bahkan perlu dilatih, tapi sesuai dengan kemampuan. Ya. Dan kita harus hati-hati dalam mengadopsi kadang teori-teori pendidikan ya. Kadang-kadang teori-teori pendidikan ini banyak-banyak kecampur dengan teori barat. Seperti ya, enggak boleh ngomong sama anak, jangan. Nah, itu sering disampaikan oleh psikolog pendidikan. Ya. Jangan, itu enggak boleh. Jangan begini, jangan begitu, itu enggak boleh. Padahal apa? Dalam Islam dianjurkan malah. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun adzim. Itu kan jangan juga. La tusyrik billah. Ya kan? Nah, jadi kita harus hati-hati dengan teori-teori dalam pendidikan, harus di apa namanya? Di kontrol dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Nah, atau jangan ajari dulu anak-anak biar bebas terlebih dahulu, enggak usah diajari apa ini itu. Ini saya khawatir malah khawatir nanti ini malah teori-teori dari barat. Islam menganjurkan kepada kita untuk ditanamkan sejak kecil tauhid, ditanamkan untuk baca. Tapi ingat, ngajari anak kecil tentu ada porsinya. Bahasanya tentu berbeda dengan bahasa kalau untuk dewasa. Ya, itu aja, tapi perlu disampaikan ya, agar mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW dengan bahasa yang sesuai dengan ya mereka pahami. Apakah hukumnya mengatakan kepada saudara kita bahwa dia tidak memiliki iman ketika tidak mau diajak pada suatu ketaatan? Ah, nggak boleh, ya, karena ini perlu perincian. Tidak mau diajak ke suatu ketaatan ini, apakah ketaatan itu wajib atau enggak? Ya, kalau dia enggak wajib, ya berarti enggak ada masalah. Antum misalkan ngajak dia untuk misalkan untuk sholat duha, dianya enggak mau, kan enggak berdosa. Kalau antum mengatakan, wah ini antum enggak punya iman ini, wah bahaya ini. Bahkan anggaplah dia kita ajak untuk ketaatan yang wajib, kemudian ya langsung kita vonis kamu tidak punya iman, ini bahaya juga, karena berarti apa? Ya, bisa menjurus kepada mengkafirkan. Enggak punya iman ente. Itu artinya apa kalau enggak punya iman itu? Kafir. Bahaya. Jadi tidak boleh kalimat-kalimat seperti itu. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang yang melakukan dosa besar pun tidak kafir. Ya, tidak kafir. Ya. Tapi ini yang terakhir, Ustaz, ada teman saya bertanya, bagaimana bisa manusia diazab di alam kubur sedangkan mereka belum dihisab? Ya. Siksa kubur itu adalah jembatan menuju akhirat. Ya, jembatan menuju akhirat. Jadi walaupun belum dihisab, belum disiksa di neraka, tapi sudah ada. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adzabul qabri haq. Adzab kubur itu adalah apa? Benar. Perhatikan dalam surat Ghafir, an-naru yu'raduna 'alayha hudwa wa 'ashiyah. Ya, neraka itu adalah apa? Dinampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Nanti kalau sudah dibangkitkan hari kiamat, masukkan dia ke neraka. Jadi sebelum dimasukkan ke neraka, dia sudah dinampakkan dulu, dan itu adalah siksa kubur. Nah, ini loh nanti calonmu, calon tempatmu itu, yaitu apa? Neraka. Itu sudah siksa. Sudah siksa kubur. Jadi bagaimana mungkin? Ya mungkin saja. Orang itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dalilnya ada, ya. Enggak ada yang tidak mungkin. Nah. Bahkan barang siapa yang mengingkari siksa kubur, maka dia dal, munharif, ahlul bid'ah. Ya. Nah, ini sudah final. Enggak bisa diganggu gugat lagi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.